Sungguh berat ku rasakan saat kau putuskan meninggalkan aku. Dari hatiku terdalam, jujur ku tak sanggup untuk kehilanganmu. Kepedihanku. Jika memang ini terbaik untukmu, biar ku mencoba merelakanmu. Aku tak mengapa asal kau bahagia. Tak mengapa asal kau bahagia, sungguh aku rela. Biar ku mencoba